Melon Music. Bonang. Hidup cuma sekali, jangan kau pikir-pikir lagi. Berat di kepala. Memang masa lalu itu bisa buat kamu.